Di saat saling mengenali, ku tahu cintamu memanggil dalam perasaan yang tak kau dengari. Lambayanmu di dalam mimpi, bayangan senyum bidadari, indah segenap rasa tak terbagi. Belalai jasadku, tiraikan malamku, pasti akan kau jumpa api cinta menyala. Hingga akhir nafas ini, sayang sampai akhir pasti, cintaku tersimpul mati, di surga tetap kau ku nanti. Sumpah cintaku hanya di saat saling mengenal.